berdebat bukan dalam rangka menjelaskan kebenaran. Berdebat bukan dalam rangka membela kebenaran, tapi berdebat dalam rangka membela diri sendiri. Berdebat dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan. Berdebat tanpa dengan ilmu, ini merupakan akhlak yang jelek. Begitu juga bercanda yang berlebih-lebihan, ini pun diantara akhlak yang jelek. Adapun kalau bercanda dan tidak berlebih-lebihan, maka tidak mengapa seorang bercanda dengan yang lainnya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi bercanda dengan yang lainnya, bahkan Nabi SAW pun bercanda dengan yang lainnya. Akan tapi yang dilarang berlebih-lebihan dalam bercanda. Nah, apalagi bercanda dengan perkara-perkara yang dusta supaya ditertawakan oleh orang lain, diancam dengan kebinasaan dan kecelakaan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di antara akhlak yang jelek, yaitu menyelisihi janji. Bahkan ini termasuk di antara sifatul munafiqin, sifatnya orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafiq salas. Ciri orang-orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila bicara dia dusta. Apabila berjanji dia ingkar. Dan apabila diberikan amanah, kepercayaan, dia khianat. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala beliau melanjutkan hadis-hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan akhlak-akhlak yang jelek. Yang hendaknya kita sebagai seorang mukmin mukminah, muslim muslimah menjauhinya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang jelek. Sebagaimana di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Jauhkanlah aku dari amalan-amalan yang mungkar, yang jelek. Baik kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari akhlak-akhlak yang jelek. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Sa'd ibn Malik ibn Sinan nama beliau. Beliau pun salah seorang di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min. Dua sifat, la yajtami'an, tidak berkumpul pada seorang mukmin. Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Sifat bakhil dan akhlak yang jelek. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua sifat yang tidak akan terkumpul pada seorang mukmin. Maksudnya pada seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Tidak akan ada dua sifat yang jelek ini. Ya. Tapi kadang-kadang ada pada seorang mukmin yang lemah dan kurang keimanannya. Nah, yang pertama adalah sifat al-bukhlu, sifat bakhil. Ya. Di madzhab syariat, bakhil itu adalah man'ul wajib. Orang yang tidak mau mengeluarkan perkara yang wajib. Ini bakhil. Nah, orang yang tidak mau zakat, dia bakhil. Orang yang tidak mau infak, sedekah, bakhil. Seorang suami tidak mau menafkahi istrinya, bakhil. Begitupun seorang ayah tidak mau menafkahi anak-anaknya, ini pun bakhil. Pada asalnya, bakhil ini diperuntukkan bagi harta. Akan tapi maknanya bisa umum. Bakhil dalam harta, bisa juga bakhil dalam bentuk perbuatan, atau juga bakhil terhadap ilmu dan yang lainnya. Nah, bahkan orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala disebutkan namanya, ini pun termasuk di antara orang yang bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhil man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil yaitu orang yang disebutkan namaku di sisinya atau padanya dan dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Ini pun orang yang bakhil. Ya. Tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau bersalawat. Ini orang yang bakhil. Ya. Bahkan sampai didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'i dukirta indahu falam yusalli alaik. Ya. Malaikat Jibril mengatakan, celakalah seorang, hinalah seorang yang disebutkan namamu wahai Muhammad akan tetapi tidak mengucapkan salawat kepadamu. Ya. Ini pun termasuk di antara orang yang bakhil. Nah, bakhil juga kadang-kadang bisa dengan kedudukan. Nah, seseorang misalkan memerlukan bantuan kepada yang lain. Di mana orang yang diminta bantuan ini, dia memiliki kedudukan yang dengan kedudukannya bisa membantu orang yang membutuhkan tersebut. Ya. Akan tetapi dia tidak membantunya. Maka ini pun disebut dengan bakhil. Ya. Dengan kedudukan yang dimilikinya. Nah, atau bakhil juga bisa terhadap ilmu. Seseorang memiliki ilmu, ilmu agama, akan tapi dia tidak mau menyampaikan ilmu agama ini kepada yang lainnya. Nah, Bahkan dia mau menyampaikan kalau seandainya dibayar dengan bayaran yang sangat mahal. Ini pun bakhil. Yang kedua, akhlak yang jelek. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya tidak akan tersifati dengan dua sifat yang jelek ini, bakhil dan akhlak yang jelek. Yeah. Apalagi kedua-duanya berkumpul. Ada kedua-duanya. Contohnya, seorang yang fakir, miskin, datang kepada kita, meminta kepada kita, dikarenakan orang ini sangat membutuhkan. Nah, tatkala kita membentak orang ini, tidak diberikan apa yang dia minta, disertai dengan bentakan, cacian, makian, pergi sana. Ya, misalkan. Dan juga kita tidak memberikan permintaannya, maka orang semacam itu terkumpul dua sifat tadi. Sudah dia bakhil, kemudian berakhlak jelek. Cacian, makian, hinaan, bentakan kepada orang fakir yang membutuhkan tadi. Nah, maka dua sifat yang jelek ini tidak akan terkumpul kepada seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Kalau seandainya ada seorang mukmin yang memiliki sifat tadi, ya, maka ini menunjukkan kurang dan lemah keimanannya. Ada juga mukmin yang lainnya, orang yang fakir datang kepadanya. Nah, padahal mukmin ini kaya raya. Datang orang fakir miskin membutuhkan bantuannya. Nah, seorang mukmin ini mengatakan, maaf, sekarang saya nggak bisa bantu. Padahal sebenarnya dia bisa bantu. Mungkin lain kali saja, dengan bahasa yang lembut. Nah, makanya semacam ini hanya memiliki sifat apa? Bakhil. Akan tapi baik akhlaknya, dengan sopan santun, dengan lemah lembut dia menolak, ya, permintaan orang yang meminta kepadanya. Nah, walaupun dia bakhil, tapi dia menolak dengan cara yang lemah lembut. Permisalan yang berikutnya, seorang yang fakir miskin, ya, datang kepadanya orang yang sama fakir miskin, meminta-minta kepadanya. Kemudian orang yang fakir miskin ini dengan bahasa yang lemah lembut mengatakan, maaf pak, saya gak bisa memberikan apa yang bapak minta. Keluarga saya pun keadaannya sama seperti bapak, membutuhkan, dengan bahasa yang lemah lembut. Nah, maka orang fakir miskin ini tidak disifati dengan bakhil dan tidak disifati dengan akhlak yang jelek. Kenapa? Dikarenakan dia pun sama-sama membutuhkan. Beda dengan orang yang kaya raya tadi. Nah, dan Rasulullah mengatakan dua sifat tadi, bakhil dan akhlak yang jelek, tidak akan terkumpul kepada seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, sekali lagi, kalau ada dua sifat ini pada diri kita, nauzubillah, ini menunjukkan bahwasannya kita orang yang lemah keimanannya, kurang keimanannya. Nah, ma yukhadu minal hadis, faedah apa saja yang diambil daripada hadis ini? Yang pertama, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin tidak akan terkumpul dua sifat yang jelek dan hina ini. Apa yang pertama? Sifat bakhil. Yang kedua, akhlak yang jelek. Yang dipahami dari hadis ini bahwasanya kedua sifat ini, bakhil dan jelek, kadang-kadang ada pada seseorang yang terhalangi dari nikmatul iman, atau seseorang yang lemah keimanannya, jelek keimanannya. Nah, kalau pada orang kafir, mungkin banyak di antara mereka seperti ini. Sudah bakhil, berakhlak jelek. Nah, kalau pada seorang mukmin, tentunya pada seorang mukmin yang lemah keimanannya, kenapa? Dikarenakan lemahnya keimanan atau tidak adanya keimanan pada dirinya, ini membawa seseorang untuk berakhlak jelek. Nah, sebagaimana sebaliknya, kuatnya keimanan yang ada pada seseorang membawanya untuk berbuat dermawan kepada yang lain, membawanya untuk berakhlak baik kepada yang lain. Nah, adapun bakhil, sebagian ulama mengatakan bakhil yaitu at-taksir bin nafaqat al-wajibat wan nafaqat al-mustahabbah. Orang yang bakhil yaitu orang yang tidak mempedulikan, kurang di dalam memberikan nafkah-nafkah yang sifatnya wajib dan nafkah-nafkah atau infak-infak yang sifatnya mustahabat, sunnah. Ini juga masuk ke dalam bakhil. Orang yang kurang di dalam memberikan infak yang berupa wajib, baik itu zakat, nafkah kepada keluarga, atau kepada orang tua, kepada anak-anak, nah, dia bakhil. Atau kurang dalam memberikan infak yang sifatnya mustahabat, sunnah. Dia mampu untuk sedekah, dia mampu untuk ta'awun dalam dakwah berupa harta, akan tapi dia tidak perhatian. Nah, dia mampu untuk membantu orang lain, tapi tidak membantu orang lain. Ini pun masuk ke dalam bakhil. Wa adamu tawza'a al-ahli wal-aulad, dan juga tidak melapangkan istrinya, anak-anaknya. Nah, padahal dalam keadaan mampu, tapi kurang dalam memberikan nafkah kepada anak istrinya. Wa taqsir fi birril jar wal qarib wad du'if wa nahwi dhalika, kurang dalam berbuat baik kepada tetangga, kerabat-kerabat, orang-orang yang lemah dan yang semisalnya, ini pun masuk ke dalam bakhil. Nah, memiliki tetangga, tetangganya fakir, miskin, sangat membutuhkan, tapi dia tidak membantunya, tidak menolongnya, tidak memberikan perhatian sama sekali, ini bakhil. Nah, atau kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, pamannya, ponakannya dan lain sebagainya yang sangat membutuhkan, tapi tidak diberikan perhatian kepadanya, ini pun bakhil. Atau kepada orang-orang yang lemah, kaum du'afa, nah, fakir miskin, anak-anak yatim, atau orang-orang sudah tua renta yang membutuhkan, tatkala tidak memperhatikan mereka, maka ini pun termasuk bakhil. Banyak dalil dari kitab dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang tercelaknya sifat bakhil. Allah mengatakan alladzina yabkhuluna wa yamuruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil, tambah lagi dosanya. Sudah bakhil, kemudian memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya berupa karunia-Nya. Wa'atadna lilkafirina adzaban muhina, kami siapkan bagi orang-orang kafir adab yang hina. Minimalnya kalau saatnya kita bakhil, hendaklah kita menghasut orang lain untuk gemar berinfak, gemar bersedekah. Jangan sampai sudah bakhil kemudian memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil juga. Nah, maka dosanya berlipat ganda. Dosa dari bakhil dan dosa memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Nah, ada orang yang mau membantu fakir miskin, dicegah, dilarang, jangan bantu fakir miskin. Ada orang yang mau bantu anak yatim, dicegah, jangan bantu anak yatim. Ada orang yang mau berinfak dalam dakwah, nah, baik berupa barang yang diperlukan dalam dakwah atau berupa harta lain sebagainya, dicegah, jangan bantu dakwah. Sudah dia bakhil kemudian mencegah yang lainnya untuk dermawan, bahkan memerintahkan yang lainnya untuk berbuat bakhil. Nah, yang semacam ini diancam dengan adab yang hina. Ya. Dan ini bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, tidak menghasung untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sebab kenapa orang-orang kafir masuk neraka dan kedurhakaan apa saja yang dilakukan oleh mereka. Qala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin. Orang yang beriman berkata kepada mereka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka, wahai orang-orang kafir? Mereka mengatakan, lam nakum minal musallin, dahulu kami bukanlah orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam nakum nuta'imul miskin, dan kami pun bukanlah orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Bakhil, kikir. Disifat orang-orang kafir. Nah, Allah pun mengatakan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan dia merasa cukup, tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan terhadap balasan yang baik, mendustakan tentang jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kepadanya jalan kesulitan. Nah, dan sebelumnya aku katakan, wa amma man aqo wa taqo wa saddaqo bil husna fasanu yassiruhu bil yusra. Adapun orang yang memberi, ya, bersedekah, dermawan, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membenarkan pahala yang baik, jannah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mudahkan kepadanya kemudahan-kemudahan. Nah, berbeda dengan orang yang bakhil, Allah akan berikan kesusahan kepadanya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang dermawan, yang terjaga diri mereka dari sifat bakhil dan juga kikir dan juga rakus terhadap yang lain. Sehingga Allah mengatakan, wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dirinya dari sifat rakus, bakhil, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Allah gambarkan tentang keadaan para sahabat, tentang keadaan muhajirin wal ansar, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri, walaupun mereka membutuhkan, walaupun sangat membutuhkan, tapi lebih mendahulukan saudaranya. Itu tidak bakhil, tidak kikir, apalagi rakus. Sehingga Allah katakan, barang siapa yang terjaga dirinya dari sifat rakus, bakhil, dan kikir, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Nah, sifat bakhil, kikir, rakus, nah, ini sifatnya sangat jelek. Kalau bakhil, dia tidak mau mengeluarkan apa yang wajib padanya, tidak mau mengeluarkan apa yang dimilikinya. Kalau rakus, dia menginginkan apa yang ada pada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Jauhilah oleh kalian sifat rakus, sifat bakhil, sifat kikir. Dikarenakan sifat rakus, bakhil, dan kikir tersebut adalah sifat yang membinasakan umat sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dimahum wasahallu maharimahum. Sifat tersebut membawa mereka untuk menumpahkan darah-darahnya dan menghalalkan apa yang diharamkan kepada mereka. Nah, faedah yang lainnya, sifat bakhil merupakan sifat yang tercela secara syariat, secara akal, dan juga menurut kebiasaan manusia. Ya. Secara syariat jelas, ini sifatnya tercela. Nah, secara akal pun sama, bakhil sifat tercela. Begitupun secara kebiasaan masyarakat. Nah, ini merupakan sifat yang tercela. Tatkala seseorang menahan sesuatu yang diwajibkan padanya untuk dikeluarkan, sehingga orang yang bakhil dia akan mendapatkan dosa. Nah, dan juga akan mendapatkan celaan dan hinaan. Yang wajib hendaklah dia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, berinfak. Nah, baik infak yang sifatnya wajib atau infak yang sifatnya sunnah. Baik. Begitu juga akhlak yang jelek. Tidak selayaknya seorang mukmin memiliki akhlak yang jelek. Sebaliknya, seorang mukmin hendaklah menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Ya. Baik di dalam bermuamalah bersama keluarganya, anaknya, istrinya. Baik dalam bermuamalah dengan tetangganya, dengan masyarakatnya. Nah, inilah yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Nah, lemah lembut dalam berkata, berucap, memiliki sifat sabar, ya, memiliki sifat pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain, kasih sayang terhadap yang lainnya, berbuat baik kepada yang lainnya. Ini yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Nah, jangan sampai memiliki dua sifat yang tercela tadi. Ya. Khuslatani la yajtami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua perangai, dua sifat yang tidak akan terkumpul pada seorang mukmin yang sempurna keimanannya, sifat bakhil dan jelek akhlaknya, kasar, keras, kaku. Nah, akhrajahu Tirmidzi wa fi sanadi dha'fun. Diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, dalam sanadnya ada kelemahan. Hadis ini ada sebagian ulama yang menyatakan hasan seperti Imam Al-Iraqi. Nah, beliau mengatakan hadis ini hadis yang gharib, akan tetapi ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan sebagian terhadap yang lainnya. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi sanad, hadis ini hadis yang dhaif. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Tapi kalau dari sisi makna, ya, ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Baik. Hadis yang berikutnya. Qala rahimallahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sahr namanya. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum. Dua orang yang saling mencela, yang saling mencaci maki, ya, dengan ucapannya, maka kepada orang yang mulai mencela dosanya, selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Nah, akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Disebutkan dalam hadis tadi al-mustabbani, yang artinya dua orang yang saling mencela, saling mencaci maki. Nah, yang ini mencaci yang ini balas mencaci maki. Maka Nabi SAW mengatakan dosanya itu bagi orang yang memulai mencela. Ya. Selama orang yang dicela tadi atau yang dizalimi tidak melampaui batas di dalam membalas celaannya. Nah, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, as-sabab atau as-sibab, ini fusuh, celaan, cacian, makian. Ini merupakan perbuatan kefasikan Ya. Hal ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Dan membunuhnya ada suatu kekafiran. Nah, fasik artinya keluar dari ketaatan. Nah, fasik itu ada fasik yang besar, keluar dari ketaatan secara menyeluruh, yang mana ini merupakan sifat orang-orang munafik. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu mereka orang-orang fasik. Ya. Begitu juga fasiknya iblis la'anahullah. Fa fasaqa an amri rabbi. Iblis fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga fasik yang asghar, yang tidak mengeluarkan dari Islam, akan tetapi termasuk dosa. Seperti halnya mencela. Ya. Mencela tidak mengeluarkan dari Islam, akan tetapi itu termasuk kefasikan. Nah, kenapa disebut fasik? Ya. Dikarenakan orang yang mencela, mencaci maki, menghina. Nah, ucapan-ucapan yang dikeluarkannya, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kasar. Ya. Bahkan tidak sedikit. Nah, perbuatan fasik ini menyeret kepada perbuatan yang lebih besar lagi. Di antaranya menumpahkan darah. Nah, menyebarnya fitnah, baik pembunuhan atau yang semisalnya. Banyak terjadi pembunuhan, pertumpahan darah, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Di antara sebabnya saling mencaci maki, saling menghina. Nah, yang paling minim disebabkan cacian makian ini menyebabkan permusuhan satu dengan yang lainnya, menyebabkan kebencian di antara kaum muslimin. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menumbuhkan permusuhan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Di antara sebab yang bisa menyebabkan saling bermusuhan, saling membenci antara seorang mukmin dengan yang lainnya, saling mencela, saling mencaci maki, saling menghina. Nah, oleh karena itu, mencela seorang muslim perbuatan yang diharamkan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yubghidu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencela, membenci. Nah, al-fahisa al-badi. Perbuatan fahish. Ya. Perbuatan keji dan juga perbuatan yang kasar. Cacian makian termasuk perbuatan yang kasar. Nah, faedah yang kedua disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa man itada alaihi, atau disebutkan oleh Syaikh Al-Basam, wa man itada alaihi bisabab au bisibab falahu mujajatu sibab bimithli sabbihi min ghairi dhalika ziyadatun ala dhalik. Barang siapa yang menganiaya seseorang dengan celaan, bagi orang yang dicela dibolehkan untuk membalas celaannya sesuai dengan celaan orang tersebut tanpa menambah-nambah. Ya. Dalam artian ketika ada si A mencela si B, nah, si B dibolehkan untuk membalas sesuai dengan celaannya tersebut. Ya. Akan tapi si B tidak boleh melampaui batas. Si A mencela si B, nah, si B mencela tambah dengan pukulan, ya, tinjuan, tendangan, tidak boleh. Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Nah, apabila kalian hendak membalas, ya, membalas, nah, fa'aqibu, maka balaslah bimisli ma uqibtum bihi, semisal, nah, hukuman yang diberikan kepada kalian. Si A mencela kepada si B. Nah, pada asalnya dibolehkan si B untuk membalas sesuai dengan, ya, celaan tersebut. Nah, akan tetapi yang afdol, ya, walaupun itu dibolehkan, yang afdol, yang utama, dia bersabar dan memaafkan. Tidak ikut mencela, tidak ikut membalas. Ini yang afdal. Walaupun dibolehkan, tapi yang afdal dia bersabar dan memaafkannya. Allah mengatakan wala in sabartum lahuwa khairun lisabirin. Kalau seandainya kalian bersabar, maka hal itu lebih baik untuk orang-orang yang bersabar. Dan juga Allah mengatakan fasfahi safhal jamil, maafkanlah dengan pemaafan yang indah, yang baik. Nah, memaafkan dengan memaafkan yang baik, ya. Biasa memaafkan, tapi di belakang kita mencaci maki, menghina, ya. Atau memaafkan tapi dengan bahasa yang kasar. Kalau kita mau memaafkan, maafkan dengan baik, dengan indah. Dan juga Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, ya, ampuni dan maafkanlah. Nah, Allah juga mengatakan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, al-karimina al-ghaidha wal-afina 'anil nas, orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Ini pun bisa dipraktikkan ketika ada orang yang mencela kita, mencaci maki kita. Nah, kita menahan marah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang lebih baik. Walaupun kita sebutkan tadi, pada asalnya boleh kita membalas, ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada kita, tanpa berlebih-lebihan. Ya, ini dibolehkan. Tapi yang paling afdol, paling utama, kita bersabar dan kita memaafkannya, tidak membalasnya. Nah, bedanya asbab celaan, cacian, makian, ya, dengan ghibah. Nah, kalau celaan, cacian, makian, nah, menyebutkan perkara yang kita tidak suka tapi di hadapan kita. Celaan, cacian, makian. Nah, dikrul mukhatab bima yakrah, ya, menyebutkan perkara yang dibenci oleh orang yang diajak bicara, ya, si A dan si B. Nah, berhadapan, si A mencela, kamu begini, kamu begitu, dan sebagainya, cacian, makian, ucapan-ucapan yang kasar. Nah, beda dengan ghibah. Kalau ghibah, dikrul ghaib bima yakrah. Nah, menyebutkan perkara yang dibenci, ya, oleh saudara yang dibicarakan, yang tidak ada di hadapannya, dia ghibah. Dan kedua-duanya termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. Kenapa? Dikarenakan di antara perkara yang bisa menyebabkan permusuhan, kebencian antara muslim dengan yang lainnya. Nah, cacian, makian, hinaan. Nah, faedah lainnya, dalal hadis ala anna isma sibab yaqa'u ala alladhi bada'a bisibab. Hadis ini menunjukkan bahwasannya dosa celaan, cacian, makian ini jatuh kepada orang yang memulai mencela. Ya. Si A mencela si B. Nah, si B balas mencela si A. Dosanya bagi siapa? Bagi si A yang memulai mencela. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, fa'alal badi'i. Yeah. Al-mustabani ma qala fa'alal badi'i. Dua orang saling mencela, dosanya itu bagi orang yang memulai. Nah, kenapa? Dikarenakan si B sifatnya hanya membela diri saja. Yeah. Hanya membalas sesuai dengan celaan yang dilontarkan oleh si A. Dan munculnya celaan dari si B tadi dikarenakan si A yang memulai. Yeah. Maka dosanya tadi bagi orang yang memulainya. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang memulai untuk mencela yang lainnya. Nah, dikarenakan akan menanggung dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, la'ana Allah man la'ana walidayhi. Laknat Allah kepada orang yang melaknat, mencaci maki kedua orang tuanya. Seseorang bertanya, apakah ada seseorang yang melaknat, mencaci maki kedua orang tuanya? Rasulullah menjelaskan, seseorang mencela ayah orang lain, kemudian orang yang dicela ayahnya balik membalas, mencela bapak orang yang mencela tadi. Nah, ada seseorang mencela ibu orang lain, kemudian orang lain yang dicela ibunya tadi membalas dengan mencela ibu orang yang mencela tadi. Nah, ini pun sama, dosanya tanggung kepada orang yang memulai. Ya. Memulai mencela, mencaci maki, menghina yang lainnya. Nah, sehendaknya kita menjaga lisan kita dari celaan, cacian, makian. Nah, dari ucapan-ucapan yang kasar yang dilontarkan kepada saudaranya. Dikarenakan sifat basaria manusia, ya, ketika dia dicela, inginnya membalas. Dan kalau seandainya membalas, yeah, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang pertama tadi, ini masih dibolehkan dalam syariat. Walaupun yang afdol, yang utama memaafkan, yeah, dan bersabar. Tapi kalau membalas sesuai dengan perbuatannya tadi, ini masih dibolehkan dalam syariat. Nah, sehingga dalam syariat Islam ini, ketika kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mencaci maki, menghina kita, hendaklah kita mengucapkan inni mru'um sha'im. Sungguh, saya ini orang yang berpuasa. Jangan ganggu puasa saya. Walaupun pada asalnya dia boleh membalas sesuai dengan celaan yang dilontarkan kepadanya, tapi ketika berpuasa hendaklah dia menahan dirinya, ya, dan ucapkan kepadanya bahwasanya dia tidak membalas bukan dikarenakan takut, Nah, akan tapi dia tidak membalas dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pun tatkala ada orang yang mencaci maki menghina kita, nah, kalau kita bisa menyatakan kepada orang ini, kita diam, tidak membalas cacian makiannya, bukan karena takut kepada orang ini, akan tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih utama dengan tidak membalas cacian makian tersebut. Sampaikan kepadanya. Kadang-kadang sebagian orang mencaci maki menghina kepada si fulan. Tatkala si fulan tidak membalasnya, dia menganggap, wah, si fulan ini dia takut, pengecut, dan sebagainya. Padahal si fulan tadi tidak membalasnya, ya, dikatakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa tampakkan kepada orang ini, kita meninggalkan, tidak membalasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang berpuasa tadi, ketika dicaci, maki, dihina, nah, disyariatkan untuk mengucapkan, saya sedang berpuasa. Ya. Supaya orang yang mencaci memaki tadi mengetahui bahwasanya kita tidak membalas cacian makiannya bukan karena takut kepadanya, bukan karena kita pengecut, akan tapi dikarenakan kita meninggalkannya karena Allah, untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak membalas cacian makian tersebut. Nah, faedah yang lainnya, as-sibab laisa min al-khulqi dawil hay'ati wal muru'at. Cacian makian bukanlah akhlak orang yang memiliki kewibawaan dan kehormatan. Tidak pantas orang yang memiliki kewibawaan, kehormatan, apalagi seorang alim yang berilmu, ya, mudah mencaci maki, mencela, menghina, nah, atau orang yang memiliki kedudukan, mudah mencaci, memaki, menghina. Wa innama hiya khuluqu syufaha, akan tapi yang suka mencaci menghina ini merupakan akhlaknya orang-orang bodoh. Yang biasa mencaci, memaki, menghina biasanya orang-orang yang kehidupannya itu bebas di terminal-terminal. Nah, para perampok di jalanan-jalanan. Orang-orang yang hidupnya seperti itu. Ya. Bebas pergaulannya. Ucapan-ucapannya kasar. Yang terlontar dalam mulutnya cacian, makian, dan hinaan. Nah, wa man laisa ladaihim haya, dan juga orang yang biasa mencaci, maki, menghina, yaitu orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Nah, kenapa dikarenakan orang yang masih memiliki rasa malu, dia akan menjauhi ucapan-ucapan kasar, cacian, makian, celaan, hinaan, dan semisalnya. Begitu pun kepada para ummahat, para akhwat. Hendaklah berusaha untuk menjauhi sifat bermudah-mudah dalam mencela, mencaci maki, menghina. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW menggambarkan dalam suatu hadis, ya ma'asaron nisa tasoddaqna fa inni ro'aitukuna aksaru ahlinar. Wahai segenap para perempuan, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah kalian. Ya. Salah seorang di antara mereka bertanya, kenapa demikian wahai Rasulullah? Rasul menjawab, tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Dikarenakan kalian banyak melaknat maknanya kalian banyak mencela, mencaci maki, menghina. Dan kalian tidak bersyukur kepada suami, mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Di antaranya banyak mencela, banyak melaknat. Ini sifat-sifat kebanyakan perempuan. Mudah mencela, mudah mencaci maki, mudah menghina. Nah, hindari sifat semacam ini. Dikarenakan sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Sekali lagi, seorang muslim hendaklah menjauhi akhlak-akhlak yang jelek ini. Nah, dan sebaliknya, hendaklah berhias dengan akhlak-akhlak yang baik. Hendaklah beradab dengan adab-adab Al-Quran, adab-adab yang baik. Lemah lembut, sopan santun, menahan marah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, bersabar, dan yang lainnya. Di antara akhlak-akhlak yang baik. Jangan sampai seorang muslim memperjelek dirinya disebabkan akhlak-akhlak yang jelek. Hendaklah kita berhias dengan akhlak-akhlak yang baik. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sirmah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara musliman darahullah. Barang siapa yang memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudaratan kepadanya. Wa man syaqa musliman saqallahu alaihi. Dan barang siapa yang memberatkan seorang muslim, maka Allah akan memberikan keberatan kepadanya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini. Nah, di mana hadis ini memiliki penguat-penguat dari hadis yang lainnya, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Allah mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaihim. Ya Allah, kata Nabi. Nah, barang siapa yang dia mengatur urusan umatku, kemudian memberatkan kepada umatku, maka berilah keberatan kepadanya. Didoakan oleh Nabi SAW, orang yang diberikan kekuasaan, kemudian dia memberatkan kepada rakyatnya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, diberikan ancaman. Dan didoakan oleh Nabi SAW, mudah-mudahan Allah memberikan keberatan kepadanya. Nah, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil pada hadis ini, yang pertama, adiyatul muslimin wa ghairihi bi ghairi haqqin haram. Menyakiti seorang muslim dan yang lainnya tanpa dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat, ini perkara yang diharamkan. Ya. Baik menyakiti pada badannya, memukulnya, menendangnya, mencambuk, dan yang semisalnya tanpa ada alasannya disyariatkan, ya, maka ini haram. Dikarenakan tidak boleh seorang muslim memberikan kemudaratan kepada muslim yang lain. Rasulullah mengatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh juga memudaratkan yang lain ya. Kita tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Minum racun misalkan. Memudaratkan diri sendiri. Nah, atau kerja di siang hari, di malam hari terus siang kerja, malam juga kerja. Matanya tidak diberikan waktu untuk istirahat. Memudaratkan diri sendiri tidak boleh. Dikarenakan diri kita memiliki hak. Rasul mengatakan innali nafsika alaika hak. Dirimu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan haknya. Ada waktu istirahat untuk diri kita. Nah, dan tidak juga, boleh juga memudaratkan yang lainnya. Menyakiti orang lain baik pada badannya, menyakiti kehormatannya dengan cacian, makian, hinaan, membicarakan kejelekan-kejelekan dan semisalnya, atau menyakiti dalam bentuk harta, mengambil hartanya, menipu dan semisalnya, atau memberikan kemudaratan kepada anak orang lain, kepada istri orang lain, kepada orang tua orang lain dan yang lain ya. Nah, yang di dalamnya ada kemudaratan, maka sifatnya haram. Ya. Maka barang siapa yang memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya sesuai dengan amalannya. Allah akan berikan kemudaratan kepada orang tersebut. Nah, man dhara musliman dharahullah. Barang siapa yang memberikan kemudaratan, menyakiti seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudaratan kepadanya. Ya. Begitu juga orang yang memberikan keberatan, memberat-beratkan seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberatan kepadanya. Nah, Islam saja memberikan kemudahan kepada penganutnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin, kepada umatnya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak memberatkan umatnya, Allah tidak memberatkan hambanya. Setiap perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, hamba itu mampu untuk melakukannya. Islam ini agama yang mudah ya. Agama yang mudah. Bahkan kalau seandainya seseorang memiliki uzur, tidak bisa melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baik dikarenakan sakit, dikarenakan safar atau yang lainnya, Allah berikan keringanan. Rusah-rusah. Ini menunjukkan bahwa Islam ini mudah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada para duat, para da'i yang diutus ke negeri-negeri, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan kalian persulit. Ya. Islam ini agama yang mudah. Nah, tapi mudahnya Islam ini sesuai dengan bimbingan syariat, bukan bermudah-mudah. Ya. Melakukan perbuatan yang haram dengan alasan Islam ini mudah, kan? Ya. Seorang muamalah praktek ribawiyah tatkala dilarang, enggak boleh ribawiyah, ini haram. Dia membantah dengan dalih, kan Islam ini mudah, kok yang seperti ini dilarang ya. Laki-laki perempuan bukan mahram berdua-duaan dilarang, enggak boleh berkhalwat, yang ketiganya adalah syaitan. Orang ini membantah mengatakan kan Islam ini mudah, kenapa ini dilarang ya. Ini salah menempatkan dalil. Nah, jangan sampai berdalih dengan Islam mudah terhadap perkara yang diharamkan dalam syariat. Nah, Islam ini mudah di mana Allah tidak membani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kembali kepada yang kita bahas tadi, tidak boleh memudaratkan kepada seorang muslim. Tidak boleh juga memberatkan seorang muslim. Kalau seandainya melakukan perbuatan tersebut, maka Allah akan membalas sesuai dengan perbuatannya. Berbagai macam kemudaratan-kemudaratan diharamkan dalam syariat. La dharar wa la dirar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perlu kita ketahui, kemudaratan yang diberikan seorang kadang-kadang dengan perkara yang dibenarkan dalam syariat, seperti menegakkan hukuman-hukuman. Di Islam kita kenal ada hukuman rajam. Mungkin bagi yang dirajam, zahirnya ini kemudaratan. Nah, akan tapi perkara ini dibolehkan dalam syariat. Dikarenakan dengan cara yang benar. Nah, atau hukuman-hukuman yang lainnya. Cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh seseorang berzina dan tidak terbukti tuduhannya, tuduhan dusta. Nah, ini antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Sekali lagi, hendaklah seorang muslim berhias dengan akhlak-akhlak yang baik dan menjauhi akhlak-akhlak yang jelek. Dikarenakan di antara sempurnanya iman seseorang adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, Nabi SAW adalah orang yang berakhlak baik dan beliau senantiasa menjauhi akhlak-akhlak yang jelek. Wa ila alhamdulillah. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.